Lelah menghitung hari, entah berapa lama kita berbagi rasa. Dan bukan hanya dalam mimpi, kau tetap tersenyum dengan sejuta kasih hati. Ingin mengucap pasti, terima kasihku untuk semua waktumu yang kau berikan sepenuhnya. Kesal, benci, dan caci maki, tapi kau tak pernah tergoda jadikan alasan dendam di hati.